Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio Muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Ya, berupa nikmat kesehatan, keselamatan, rasa aman, dan segala nikmat termasuk juga nikmat hidayah, sehingga kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk mengikuti ya, kajian pada sore hari ini. Dan mari kita syukuri nikmat-nikmat itu untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk para sahabat beliau, dan juga untuk orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu laki-laki yang seperti wanita atau wanita yang seperti laki-laki. Ya, ini tema yang cukup aktual juga, mengingat ya sekarang lebih sering kita dapati dibandingkan dengan masa dahulu orang-orang yang ya cenderung menyerupai lawan jenis. Ya, yang laki-laki itu mirip dengan wanita, perilakunya seperti wanita, dan yang perempuan pun tomboy seperti laki-laki. Ya. Ya, pada masa dahulu orang ya masih ya malu untuk menampakkan ya kebanziannya, ya. Dan juga yang perempuan juga belum banyak yang menampakkan ketomboyannya. Namun seiring berjalannya waktu, ya kita dapati di masa sekarang semakin banyak, ya. Bahkan mereka sudah ya tidak malu lagi mengungkapkan dan menampakkan identitas mereka. Ya, mereka tidak malu lagi ya menjadi sorotan publik. Ya, bahkan ada yang menjadi presenter, ada yang menjadi ya, banyak ya tokoh public figure yang ya menyerupai lawan jenis. Ini suatu hal yang perlu kita sayangkan. Ya. Dan ya, bagaimana Islam memandang hal ini? Ya, insya Allah akan kita bahas pada sore hari ini. Para pendengar radio Muslim yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam ya menempatkan seseorang itu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kodratnya. Ya. Ya, kalau yang laki-laki ya diciptakan sesuai kodratnya, dengan segala macam ya anatomi tubuh dan sebagainya. Yang perempuan pun sama. Ya, Allah telah menciptakan semua sesuai kadarnya. Maka ya terdapat larangan ya bagi seseorang untuk ya menyerupai sesuatu yang bukan kodratnya. Ya, dalam Islam itu dilarang menyerupai hewan. Terdapat banyak larangan dalam hadis-hadis ya mengenai ya tercelanya meniru hewan atau menyerupai hewan. Misalnya larangan untuk ya turun sujud seperti turunnya unta. Atau sujud ya dengan posisi tangan seperti ya mendekamnya anjing. Atau larangan untuk menoleh seperti musang. Atau larangan untuk sholat terlalu cepat seperti ayam. Ya. Dan di Al-Quran juga terdapat celaan bagi orang-orang yang ya, mereka diberi ilmu pengetahuan namun tidak ya, bisa mengembannya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat ya Al-Jumu'ah ya. Matsalul ladzina humilut Taurat. Permisalan orang-orang yang diberikan Taurat kepadanya, tsumma lam yahmiluha, namun mereka tidak mampu mengembannya, mereka tidak mengembannya. Kama tsalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang memikul ya. Yaitu kata apa namanya? Lembaran-lembaran. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis menunjukkan bahwa tercelanya seseorang, ya, seorang manusia, seorang Bani Adam itu menyerupai hewan. Karena memang bukan kodratnya. Ya. Nah begitu pula ya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan seseorang dengan jenis kelaminnya masing-masing, maka dilarang untuk ya, menyerupai sesuatu yang bukan kodrat kita dari sisi jenis kelamin. Ya. Yang laki-laki dilarang menyerupai wanita, dan yang wanita dilarang menyerupai laki-laki. Ya. Ya. Karena secara kodrat, ya tadi kita katakan, ya, itu sudah berbeda. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ya. Tidak sama dari sisi kodrat. Ya. Dari penciptaannya sudah berbeda. Dari fisiknya, ya. Biasanya laki-laki lebih kuat. Ya. Kemudian dari sisi anatomi tubuhnya, laki-laki tumbuh jenggot, kumis. Ya. Kalau perempuan tidak tumbuh jenggot, tidak tumbuh kumis, namun tumbuh yang lain. Ya. Dari sisi fungsi tubuh juga berbeda. Ya. Laki-laki tidak melahirkan, tidak haid, tidak menyusui, ya, tidak hamil. Ya. Kemudian dari sisi akal dan perasaan juga sama, ya. Laki-laki lebih diciptakan sebagai makhluk yang lebih dominan akalnya daripada perasaannya. Berbeda dengan perempuan, ya, yang lebih dominan perasaannya daripada akalnya. Ya. Semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ketetapan dari Allah. Ya. Bahwasanya laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membedakan dari sisi syariat, ya tidak hanya dari sisi kodrat. Ya, namun juga dari sisi syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki adalah pelindung bagi wanita. Ya. Tidak disebutkan di sini, ya, ya, sebaliknya, ya, disebutkan secara khusus bahwa laki-laki adalah qawam atau pelindung bagi wanita dan tidak sebaliknya. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang melebihkan, ya, laki-laki di atas perempuan, wabima angfaku min amwalihim, dan juga karena laki-laki itu menafkahkan harta mereka untuk perempuan, untuk wanita. Ya. Jadi dari syariat saja sudah berbeda, Allah sudah menyatakan berbeda. Dalam ibadah, ya meskipun kebanyakan dari perkara-perkara ibadah itu sama antara laki-laki dan perempuan, namun itu pun ada bedanya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya itu membedakan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin adhhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna ya ma'syaral nisa." Aku belum pernah bertemu suatu kaum yang kurang dalam hal akal dan agamanya. Namun ya, dengan kekurangan akal dan agamanya itu, dia bisa menghilangkan akal sehat seorang laki-laki yang teguh ya, kecuali kalian ya. Jadi belum pernah ada kaum yang seperti itu kecuali kalian, wahai para wanita. Maka para wanita pun kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan kurangnya agama kami dan juga akal kami, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Alaisa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul?" Bukankah persaksian seorang wanita itu setara dengan setengah dari persaksian seorang laki-laki? Jadi kalau ya dalam ukuran, kalau misalnya kita butuh dua saksi ya, kemudian ya butuh dua saksi laki-laki, maka bisa digantikan dengan satu laki-laki dan dua perempuan ya, karena memang bernilai setengahnya itu ya. Maka kata mereka, bala ya, fadzaka nuqsanu aqliha. Maka Rasulullah menjawab, maka itulah kekurangan akalnya. Kemudian ya, beliau juga mengatakan ya, awalaisat idza hadat almar'atu lam tusalli wa lam tasum? Dan bukankah ketika seorang wanita itu haid, datang bulan, kemudian dia tidak sholat dan juga tidak puasa? Maka mereka menjawab, bala, betul wahai Rasul. Maka beliau mengatakan, fadzalika min nuqsani diniha. Dan itulah yang dimaksud dengan kurangnya agamanya. Jadi secara syariat memang beda juga ya, persaksian. Kemudian dari sisi ya, mereka kadang tidak sholat wanita itu ya, bahkan haram ya, untuk sholat dan juga puasa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah membedakannya dari sisi kodrat maupun sisi syariat. Maka jika kita temui ada satu kaum ya, yang dikenal dengan kaum feminis di masa sekarang, yang mereka menyerukan ya, sesuatu yang mereka namakan emansipasi, padahal aslinya mereka ingin kesetaraan gender ya. Ya, mau disamakan dalam hal pekerjaan ya, dan lain sebagainya, kami sama dengan laki-laki. Wah, apakah mereka mau disamakan dalam hal-hal yang memang khusus ya, yang memang biasanya itu kerjaan laki-laki, pekerjaan fisik ya. Apakah mereka mau? Kalau mereka diajak berantem misalnya, diajak kelahi, biasanya mereka akan mengatakan ya, beraninya sama wanita. Lah katanya wanita sama dengan laki-laki. Kenapa harus mengatakan seperti itu, ya kan? Jadi itu hanya ya mau untungnya saja, mau enaknya saja, mau disamakan dalam hal yang enak-enak. Kalau soal tanggung jawab ya, mesti laki-laki. Kamu kan laki-laki, harus tanggung jawab, harus cari nafkah. Terus ya itu ya, masalah fisik, kok nggak bisa, kamu kan wanita nggak bisa kerja fisik, dan seterusnya. Jadi sebenarnya mereka mengakui ya kodratnya, ya walaupun tanpa sadar. Ya jadi kita tidak boleh ya menyalahi apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Nah, para pendengar radio Muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya itu bukan dalam semua hal ya. Bukan berarti ketika ada sesuatu di seorang wanita yang bagus kemudian tidak boleh meniru ya. Kalau yang bagus dan bukan kekhususan dari wanita tersebut, atau bukan kekhususan ya, atau dari lawan jenis, itu tidak masalah ya. Kita mencontoh orang-orang yang wanita-wanita yang ya rajin sholat tahajud ya, itu bagus meniru yang seperti itu. Yang dilarang adalah meniru yang menjadi kekhususan dari lawan jenis, dan itu yang disebut dengan tasyabbuh ya. Tasyabbuh itu artinya sengaja menyerupai sesuatu yang menjadi ciri khas dari kaum lain, itu namanya tasyabbuh. Tasyabbuh bil kufar misalnya, tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir itu mempunyai dua hal di situ. Yang pertama ada kesengajaan. Tasyabbaha itu artinya sesuatu yang disengaja. Kemudian yang diserupai itu sesuatu yang menjadi ciri khas mereka. Itu baru masuk ke dalam tasyabbuh. Dan begitu pula dengan ini ya. Wanita menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai perempuan itu dilarang karena tasyabbuh, dan tasyabbuh itu ya ada dua faktor tadi. Ya, harus mengandung dua hal, ada kesengajaan dan dia merupakan ciri khas dari kaum yang ditiru. Nah, maka di sini ya apa saja yang dilarang kita meniru ya wanita, atau wanita dilarang meniru laki-laki. Yang pertama adalah dilarang meniru dari sisi perilaku. Ya. Suatu ketika ya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah melihat Ummu Sa'id. Ya, Ummu Sa'id bintu Abu Jahal ya, putrinya Abu Jahal. Dia menyelempangkan atau menyelempangkan busur di punggungnya. Dan dia berjalan seperti berjalannya laki-laki, wah, dengan gagahnya. Ya, maka Abdullah bin Amr bertanya, siapakah perempuan ini? Maka dijawab, dia adalah Ummu Sa'id bintu Abu Jahal. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man tashabbaha bir rajuli minan nisa wala man tashabbaha bin nisa'i minar rijal. Ya, bukan termasuk golongan kami. Ya, orang-orang atau wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Hadis riwayat Ahmad. Jadi yang mungkin jadi bayangan kita selama ini laki-laki meniru wanita ya seperti banci. Sama padahal wanita berlaku seperti laki-laki juga sama haramnya. Ya, bersikap tomboy ya. Menenteng busur, berjalan seperti laki-laki dengan gagahnya. Ya. Kalau zaman sekarang ya, apalagi wanita-wanita yang tidak berjilbab, mereka memotong rambutnya sampai pendek sekali seperti laki-laki. Naudzubillah. Ya. Dan berpenampilan pun seperti laki-laki, pakai celana panjang. Jalannya seperti laki-laki. Ini perilaku yang tercela ya. Yang diancam dengan ancaman tidak termasuk golongan kami. Ini ancaman yang keras, ya. Tidak termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara juga, kalau wanita tomboy itu kencang ya, seperti laki-laki. Ya, masyaallah ya. Jadi ini, kemudian juga pria juga sama, ya. Tidak boleh berperilaku seperti wanita, seperti yang sering kita lihat ya, kadang presenter misalnya, ya. Kadang mereka bergaya seperti wanita, ya. Cara bicaranya, kemudian gerak-geriknya, ya. Tangannya yang mungkin sering kita sebut dengan melambai, gitu ya. Melambai, kemudian cara jalannya juga sedikit berlenggak-lenggok seperti wanita, ini juga dilarang. Meskipun bajunya baju laki-laki tulen, tapi perilakunya perilaku wanita, cara bicaranya ini nggak boleh ya. Atau ya ngomongnya lembut ya, lemah gemulai, ini nggak boleh. Bahkan wanita pun nggak boleh ya berbicara dengan terlalu ya dilembut-lembutkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, la takhdu'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, dan janganlah kamu melembut-lembutkan perkataanmu ya, sehingga orang-orang yang mempunyai penyakit di hatinya itu berkeinginan ya mendayu-dayu ya. Kadang ya, kalau kita telepon operator itu kan sebagiannya ada yang sedikit mendayu-dayu. Ada yang bisa dibantu, Pak? Dengan halus seperti itu ya. Meskipun kita enggak lihat itu sudah, wah ini sepertinya cantik, padahal belum tentu. Boleh jadi sudah tua ya kan. Tapi itu menimbulkan fitnah, ya. Wanita saja enggak boleh seperti ini, apalagi laki-laki. Ya, double larangannya nanti ya. Ya, larangan tasyabuh dan larangan mendayu-dayu. Ya. Ini enggak boleh. Jadi enggak boleh menyerupai wanita dalam hal ya cara bicara atau cara berjalan, cara gerak-gerik tubuh dan lain sebagainya. Itu yang pertama, ya, larangan dari sisi perilaku. Kemudian yang kedua, dari sisi pakaian. Ya, terdapat larangan bagi laki-laki maupun perempuan untuk menyerupai lawan jenisnya. Yang pertama adalah dari sisi bahan pakaian. Ya. Ada yang khusus bagi wanita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Hurrima libasul hariri wa dhahabi ala dhukuri ummati wa uhilla li'inathihim." Diharamkan memakai sutra dan juga emas untuk ya, laki-laki di kalangan umatku, dan dibolehkan atau dihalalkan bagi wanitanya. Ya. Jadi sutra dan emas itu khusus wanita. Laki-laki gak boleh pakai sutra. Dan juga gak boleh pakai emas. Ya. Kecuali dalam kondisi yang memang mengharuskan. Ya. Misalnya dia kalau pakai bahan lain itu alergi atau iritasi. Kalau pakai sutra enggak. Nah, itu baru boleh. Atau dia harus dipen atau di sesuatu dari tubuhnya, misalnya giginya atau apanya, itu harus pakai emas. Kalau enggak pakai emas nanti busuk atau nanti iritasi, gatal-gatal dan seterusnya. Harus pakai emas, betul-betul emas. Maka enggak apa-apa pakai emas pada kondisi semacam itu, ya. Kalau dalam kondisi biasa enggak boleh. Ya, diharamkan. Itu dari sisi bahan pakaian, ya. Jadi kalau memakai sutra itu sebaiknya sudah menyerupai perempuan. Kemudian dari sisi warna pakaian, ya, atau dari sisi lebih tepatnya dari sisi bahan apa untuk mewarnai pakaian tersebut. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat beliau, ya, melihat Abdullah bin Amr mengenakan dua baju mu'asfar. Mu'asfar itu baju yang berwarna merah atau kekuningan karena dicelupkan atau diwenter, istilah kita ya, dicelupkan di sari tumbuhan yang disebut dengan usfur. Ya, usfur itu satu tumbuhan yang bunganya itu berwarna jingga, sehingga dijadikan sebagai pewarna pakaian. Dan itu pewarna pakaian untuk kaum wanita. Ya. Maka beliau pun bersabda, "A'ummuka amaratka bihadha?" Apakah ibumu menyuruhmu untuk memakai ini? Maka Abdullah bin Amr menjawab, ya, "Aghsiluhuma, apakah aku perlu mencucinya wahai Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Bal akhriquhuma." Bahkan kamu bakar saja itu. Ya, karena enggak boleh dipakai oleh ya laki-laki, enggak boleh dipakai oleh Abdullah. Ya, karena itu pakaiannya khusus wanita. Namun dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya suatu ketika, ya, ya, mereka apa Abdullah bin Amr itu turun bersama Rasulullah SAW dari Thaniyah. Kemudian beliau menoleh kepada Abdullah. Ya, sementara aku mengenakan baju yang dicelupkan ke dalam usfur, ya, baju mu'asfar tadi yang berwarna merah jingga tadi. Maka beliau pun bersabda, "Ma hadhihi raytatu 'alaik?" Ini apa-apaan bajunya ini? Baju apa yang kamu kenakan ini? Ya, beliau sambil ya terlihat tidak suka dengan mengatakan itu. Maka Abdullah bin Amr pun pulang dan membakar baju tersebut. Ya, keesokan harinya beliau bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, "Ya Abdullah, ma fa'alatir raytah?" Apa yang terjadi pada pakaianmu? Maka beliau pun menceritakan, "Ya, aku pulang ke rumah dan aku bakar." Maka beliau bersabda, "Ala ka sautaha ba'd ahlik fa innahu la ba'sa bihi lin nisa." Ya, mengapa tidak kau pakaikan saja kepada sebagian anggota keluargamu, maksudnya kepada istrimu atau anak perempuanmu. Ya. Karena pakaian demikian itu tidak masalah untuk dipakai wanita. Jadi memang pakaiannya wanita kalau baju yang dicelup dengan usfur. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, dari sisi hiasan, ya. Ya, di antara bentuk perhiasan yang khas bagi wanita adalah ya selain gelang, kemudian sebagian cincin, ya, atau tadi emas, ya, perhiasan emas, maka diharamkan juga yang merupakan kekhasan wanita adalah misalnya kukunya dicat. Nah, itu ciri khas wanita. Ya, kita dapati sebagian ya, orang yang terutama yang mungkin kita katakan metroseksual ya. Ya, kita saya enggak tahu istilah yang lebih tepat ya. Biasanya yang seperti yang metroseksual itu dicat ya, selain pakaian yang ketat ya, dia cat kukunya. Ya meskipun catnya enggak begitu enggak betul-betul terlihat gitu ya. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika didatangkan seorang ya, mukhannas atau banci yang mewarnai tangannya, mewarnai kukunya dan juga kakinya, tangan dan kakinya itu dengan ya dengan pitek atau dengan daun pacar begitu ya, di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun bertanya, ya, ma balu hadza, ada apa dengan orang ini? Maka dikatakan kepada Rasulullah, ya tasyabbahu bin nisa, orang ini menyerupai wanita ya, orang ini meniru-niru wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan orang tersebut untuk dibuang atau diasingkan ke tempat bernama An-Naqya. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaqtuluhu, kenapa apakah kita tidak bunuh dia saja wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, inni nuhitu an qatlil musallin, sesungguhnya aku dilarang untuk membunuh orang-orang yang masih sholat. Ini sekaligus menjadi dalil bahwa ya sholat adalah ya batas antara iman dan kufur. Ya, kalau orang masih sholat, ya selama dia tidak melakukan pembatal keislaman lain, maka dia masih muslim dan haram darah dan hartanya. Ya, nah maka dari hadis di atas dapat dipahami bahwasanya mewarnai tangan dan kaki itu merupakan kekhususan wanita. Ya, pitek ya, pitek merupakan kekhususan wanita. Hina kalau sekarang ya, hina kekhususan wanita, tidak boleh dilakukan oleh laki-laki. Bahkan beliau menghukum ya dengan mengasingkannya. Ini menunjukkan bahwa beratnya dosa ya pelaku yang semisal itu. Nah, maka bagaimana ancaman bagi pelaku ya mutasyabbih yang meniru-niru lawan jenis? Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun la yadkhuluna al-jannata wa la yanzuru Allahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada tiga orang, tiga golongan yang tidak akan masuk surga. Ini ancaman yang keras. Dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya. Yang pertama, al-aqu walidayhi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatu al-mutasyabbihatu birrijal. Yang kedua adalah perempuan yang kelaki-lakian, yang menyerupai laki-laki. Ya, dan yang ketiga adalah wad dayuth. Apa itu dayuth? Yaitu laki-laki yang membiarkan kemungkaran pada keluarganya. Keluarganya enggak pakai jilbab, dia biarin. Keluarganya bebas keluar, pulang sampai malam misalnya dia biarkan. Keluarga yang melawan kemungkaran dia biarkan. Padahal Allah berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Namun dia tidak menjaga keluarganya dari api neraka. Ini dia melanggar, namanya dayuth. Dan ini ancamannya keras ya, tidak akan masuk surga. Ya, artinya surga itu jauh darinya. Ya, kalau dia enggak bertobat. Nah, yang kedua ini ya, yang menjadi mahalus syahid atau titik yang menjadi pendalilan kita adalah ancaman bagi wanita mutarajjilah, wanita yang tomboy, yang kelaki-lakian. Ini ancamannya keras, tidak akan masuk surga, dan tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ini ancaman dari sisi akhiratnya. Dan dari sisi dunianya, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau mengatakan, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat mukhannath, yaitu mukhannath itu istilah untuk laki-laki yang menyerupai perempuan atau banci, ya. Wal mutarajjilati minan nisa, dan melaknat ya mutarajjilah tadi ya, wanita yang menyerupai laki-laki dari kalangan wanita. Jadi sama ya, dilaknat semua, baik laki-laki yang menyerupai wanita maupun wanita yang menyerupai laki-laki. Dan beliau memerintahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, akhrijuhum min buyutikum, ya. Ya, kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian, ya. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan fa akhraja Nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umaru fulanan. Dan Nabi itu mengeluarkan fulan, betul-betul mengeluarkan fulan, dan Umar pun melakukan hal yang sama. Kenapa? Hikmahnya adalah supaya tidak menulari. Ya, bahaya orang yang seperti ini, bahaya. Dia bisa menular, ya. Bahayanya orang yang, ya, mempunyai sikap atau sifat menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki, ya. Dan dari ancaman-ancaman yang disebutkan tadi, maka jelas bagi kita bahwasanya menyerupai lawan jenis adalah termasuk di antara dosa-dosa besar, ya. Karena ciri dosa besar adalah ketika, ya, diancam dengan, ya, hukuman di akhirat, dan bahkan ini mendapatkan hukuman di dunia. Nauzubillah min dzalik. Dan di antara keburukan-keburukan, ya, menyerupai dengan lawan jenis, kalau kita tadi bicara tentang, ya, dosanya atau hukumnya, nah, kita sekarang bicara mengenai keburukan-keburukan dari menyerupai lawan jenis. Yang paling utama adalah yang pertama, ya, ia merupakan satu langkah menuju perbuatan yang lebih mungkar, yaitu hubungan sesama jenis, ya. Kalau seorang laki-laki sudah menyerupai perempuan, nah, dia kemudian, ya, seperti perempuan, ya, nanti laki-laki itu suka dengan yang seperti itu, kemudian mereka saling suka, kemudian terjadilah yang terjadi, naudzubillah, ya. Begitu pula wanita, ya, bisa terjadi lesbi, ya, karena wanita menjadi tomboy, mereka berteman, ya, kemudian mereka, ya, saling bercumbu sesama jenis, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dan anak-anak kita dari hal itu. Jadi itu yang pertama, ya, keburukan kalau kita menyerupai lawan jenis, karena akan mengarah ke sana. Kemudian yang kedua, ya, keburukan menyerupai lawan jenis adalah seseorang itu akan kehilangan harga dirinya. Karena jelas, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan masing-masing orang sesuai dengan ciptaannya. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala, bukankah, ya, Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan manusia itu dari, ya, dengan sebaik-baik bentuk. Ya. Maka seorang wanita itu sempurna jika dia berlaku seperti wanita. Laki-laki juga akan sempurna jika dia berlaku seperti laki-laki. Ya. Kalau dia menyerupai lawan jenisnya, itu dia menurunkan derajat dirinya sendiri. Ya. Kalau banci itu sampai besok juga di mata orang-orang yang normal itu rendah. Ya, rendah. Ya. Bagaimana kita bisa melihat orang-orang seperti itu? Kita hindari, ya. Kita masih punya, alhamdulillah kita masih diberikan fitrah untuk, ya, benci dengan yang seperti itu. Merasa, ya Allah, gitu, ya. Misalnya kita didatangi pengamen, pengamennya banci, coba, pasti kita risih, pengen segera ngasih, dah pergi, pergi, pergi. Karena kita masih punya fitrah yang jelas. Oh, ini alhamdulillah Allah masih menganugerahkan, ya, kenormalan kepada kita, ya. Jadi dia sebenarnya merendahkan dirinya sendiri dengan berlaku, ya, menyerupai lawan jenis. Begitu pula dengan wanita, ya, dia tidak sesuai kodratnya dan dia, ya, pada hakikatnya rendah, ya, merendahkan dirinya. Ya. Maka solusi untuk mencegah hal-hal tersebut, ya, yang pertama, ya, menjauhi bergaul dengan orang-orang yang mempunyai kecenderungan untuk menyerupai lawan jenis. Ini yang, ya, paling utama. Karena biasanya itu menular, ya. Orang itu awalnya normal menjadi tidak normal itu dari berteman, dari bergaul. Kata pepatah, as-sahibu sahib. Teman itu akan menyeret. Ya. Begitu pula, ya, seperti ini kasusnya. Kalau seorang itu berteman dengan yang kewanita-wanitaan, ya, terbawa sedikit demi sedikit, ya. Kecuali dia berteman untuk mengajaknya ke jalan yang benar, ya. Nah, masalah, ya. Selama dia yakin dia tidak akan terbawa. Begitu pula perempuan ya, perempuan tomboy sama ya. Jangan bergaul terlalu ya apa terlalu bergaul dengan orang-orang yang semacam itu. Nanti akan terbawa. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya bagi laki-laki kita pelihara jenggot ya. Selain Rasulullah SAW memerintahkan juga ini ya menjadi ciri khas laki-laki. Ya kita lebih laki dengan jenggot ya, tipiskan kumis, panjangkan jenggot ya. Kemudian ciri khas laki-laki lain apa? Yang lain mengangkat ya celana di atas mata kaki ya. Karena perempuan diberi rukhsah untuk ya memanjangkannya sampai bawah. Kalau laki-laki ya di atas mata kaki juga termasuk ciri laki-laki ya. Jadi lebih laki kalau kita berjenggot ya, kemudian celana kita itu di atas mata kaki, itu akan lebih laki ya, lebih jantan ya. Dan ya kita juga pakai pakaian yang memang khas kita ya. Laki-laki ya pakai celana ya. Ya kalau pakai jubah juga enggak apa-apa. Kalau jubah sekarang sudah lazim ya sebagai ya pakaian yang dipakai oleh laki-laki. Di Arab itu hal yang memang pakaian khas mereka. Ya. Dan bagi perempuan ya enggak usah pakai celana. Pakailah rok ya supaya tidak terkena ancaman menyerupai laki-laki. Nah, itu tadi ya beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya kita tidak terjatuh dalam ya menyerupai lawan jenis. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang soleh dan menapaki jalan kita sesuai kodrat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan sesuai dengan materi, kami persilahkan. Kalau bisa kami jawab, akan kami jawab. Kalau tidak bisa, maka wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya baik. Kita ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Christian Ragil Hafizullah Ta'ala yang di kesempatan sore hari ini kembali hadir di studio Radio Muslim Jogja dan juga telah menyampaikan tadi materi untuk kajian remaja di sore hari ini dengan judul pembahasan kajian yaitu Lelaki Seperti Wanita dan Wanita Seperti Lelaki. Ya, Sobat Muslim, kita akan masuki sesi tanya-jawab di kesempatan sore hari ini. Nah, Ustaz, mungkin kita langsung saja, Ustaz, masuki sesi tanya-jawab untuk juga mempersingkat waktu. Dan juga, Ustaz, ini kajian kita juga dirilai oleh sobat-sobat kita di Radio Gema Madinah di Martapura di 93,7 FM. Ya, Barakallahu Fikum, terima kasih untuk para pendengar Radio Gema Madinah. Dan silakan sobat muslim yang ingin menyampaikan atau melayangkan pertanyaannya bisa melalui pesan singkat SMS dan juga WhatsApp ke 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi di sore hari ini Ustaz. Ya Ustaz, pertanyaan pertama ada dari sobat kita, sobat Fauzi di Gringsing Ustaz. Kami bacakan soal pertanyaannya Ustaz. Ya. Yeah. Ya, Assalamualaikum Ustaz, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah termasuk menyerupai wanita jika laki-laki mengikat rambutnya yang agak panjang dengan karet gelang, Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Ya. Ya, kita dilarang untuk menggulung rambut ya, itu menyerupai wanita juga. Jadi kalau mau memanjangkan rambut ya paling maksimal itu di bahu. Jangan kemudian sampai panjang yang kemudian menyerupai wanita, ya. Kalau sudah panjang, ya otomatis dia, istilah jawanya kita centir ya, mengumpulkan rambut itu yang tidak boleh, ya. Tidak boleh mengumpulkan rambut. Allah Ta'ala alam. Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya Ustaz. Nah, mungkin sedikit tambahan Ustaz. Ya. Batas memanjangkan rambut untuk laki-laki itu seberapa panjang Ustaz? Biar tidak menyerupai wanita gitu Ustaz. Ya, yang normal di masa sekarang kalau dia masih di ya sekitaran leher masih tidak masalah ya, karena banyak kita dapati laki-laki juga Masih. Kalau sudah terlalu panjang melebihi bahu itu sudah menyerupai wanita. Mungkin sesuai urfnya saja. Sesuai urf ya. Ya, sesuai ya. Urf. Jadi tasyabuh ini memang tasyabuh dengan lawan jenis ini memang kembali ke urf ya. Kayak misalnya kita gamis ya, gamis di Arab itu kalau di sini mungkin sering dipakai wanita ya, tapi di sini juga beda kan gamis antara wanita dan laki-laki ya. Atau dari sisi misalnya warna dan seterusnya itu kan relatif kadang ya di tiap daerah. Kadang kembali ke urf juga itu. Ya. Nah, baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Nah, Ustaz, ini pertanyaan lagi Ustaz, kita coba angkat kembali dari pendengar Radio Muslim Jogja. Ke Ustaz, jika memakai body lotion milik istri Ustaz, nah apakah itu masuk dalam ke kriteria menyerupai Ustaz? Karena itu apakah masuk perhiasan Ustaz? Nah, seperti oh, itu. Enggak, itu tidak termasuk dalam menyerupai karena itu yang diambil adalah fungsinya. Fungsinya karena memang body lotion itu kebanyakan untuk wanita. Tapi kadang ada laki-laki yang memang butuh body lotion karena kulitnya kering ya. Kadang betis itu kering ya kan, kalau enggak di body lotion bersisik. Sehingga dia butuh body lotion. Dan body lotion yang dijual itu biasanya khusus wanita. Karena memang wanita yang suka pakai. Tapi tidak ada pungkiri bahwa pria itu butuh fungsinya. Enggak masalah. Enggak masalah. Karena itu sifatnya sebagai obat. Ya, bukan untuk kemudian biar kulitnya halus, kuning, langsat dan seterusnya ya, menghaluskan. Nah, itu kan lain kalau niatnya berhias seperti wanita enggak boleh. Tapi kalau untuk sekedar pakai body lotion karena memang kulitnya kering itu enggak masalah. Tidak termasuk. Allah taala. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kan Ustaz, kita coba angkat lagi Ustaz. Kali ini pertanyaan dari pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM Ustaz. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Martapura, Kalimantan Selatan. Ya, mau bertanya, bolehkah bagi wanita menyemir rambutnya dengan warna hitam? Karena sebelum hijrah, rambutnya disemir warna coklat ataukah tetap dibiarkan coklat? Jadi setelah hijrah, rambutnya mau dihitamkan kembali karena ketika melepas jilbab kadang merasa malu saat terlihat oleh saudari muslimah yang lain, Ustaz. Jadi ketika belum hijrah itu sudah terlanjur disemir, Ustaz. Jadi ingin disemir hitam lagi, bagaimana Ustaz? Disemir warna apa ya? Coklat Ustaz. Sebelumnya disemir coklat sebelum hijrah Ustaz. Sebelumnya disemir coklat. Oh, dikembalikan ke hitam. Iya Ustaz, mengembalikan warna. Bukan untuk menutupi uban ya? Bukan Ustaz. Jadi sebelum tidak beruban? Saya bertanya tidak ada Ustaz. Kalau sebelum tidak beruban, tidak untuk menutupi uban, insya Allah nggak masalah ya. Karena kalau disemir kemudian itu menjadikan dia terlihat ya seperti wanita yang mungkin tidak seperti wanita-wanita yang itu, nggak masalah insya Allah semir hitam karena itu untuk mengembalikan seperti semula ya, insya Allah nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Nah, sobat muslim, silakan bagi sobat muslim di sore hari ini yang ingin melayangkan pertanyaannya kepada Ustaz Rizkan lagi, silakan bisa ke 0823 2727 5333. Ya baik Ustaz, kita coba angkat lagi Ustaz pertanyaan dari pendengar Radio Muslim baru saja masuk melalui SMS Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum memakai celana ketat Ustaz? Nah, syukran Ustaz. Ya, hukumnya itu makruh, itu paling minimalnya makruh ya, karena aurat itu bukan sekedar tampak dari sisi warna kulit namun juga dari sisi bentuk. Ya, bagi laki-laki kalau dia ketat sehingga membentuk bodinya tidak ya tidak kemudian menjadikan bentuk tubuhnya tertutup, maka termasuk ya aurat juga. Ya, sehingga dimakruhkan, minimalnya makruh. Kalau memakai celana ketat, nah, kalau perempuan lebih-lebih lagi ya, perempuan lebih-lebih lagi tidak boleh. Ya, kalau laki-laki saja tidak boleh, maka perempuan lebih-lebih lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, mungkin antara laki-laki dan perempuan itu juga tidak boleh Ustaz menggunakan ketat ya Ustaz. Enggak boleh. Terutama kan gak sekarang boleh. Ada Ustaz beberapa ikhwan tuh menggunakan sudah di atas mata, sudah tidak isbal Ustaz, tapi masih ketat Ustaz. Nah, itu juga. Itu ya tadi kita katakan ya minimalnya makruh ya, karena kalau dia gunakan juga untuk sholat itu lebih ya dikhawatirkan nanti semakin terbentuk dia auratnya kan. Kalau gitu kan mungkin dia masih ada sedikit bengkertasnya mungkin ini ya, mungkin apa namanya masih ada sedikit lebar dikit tapi bawahnya ini. Kalau sholat itu sudah pasti akan ketat, lebih ketat lagi. Jadi ya kita nasihatkan untuk tidak memakai baju yang semisal itu. Wallahu a'lam bissawab. Oke, baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita kembali angkat Ustaz pertanyaan dari pendengar Radio Gema Madinah Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah wanita yang ikut bela diri termasuk menyerupai laki-laki, dan apakah wanita dianjurkan ikut olahraga memanah Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Ya. Boleh bagi wanita untuk melakukan atau berolahraga dengan olahraga yang sifatnya fisik, misal memanah atau bela diri, itu tidak masalah selama mereka kerjakan itu di tempat tertutup, ya. Karena ya selain juga dibutuhkan, karena seringkali kita dapat ada kejahatan, dan juga itu dibolehkan, ya. Olahraga luar itu tidak ada larangan bagi wanita secara hukum asal, ya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan mengenai kebolehan ya olahraga semacam itu. Cuman yang perlu diperhatikan bagi wanita adalah dia tidak melakukannya di tempat terbuka yang kemudian dilihat oleh orang-orang, ya. Namun hendaknya dia jika ingin melakukan olahraga yang semisal itu, dia di tempat yang tertutup. Wallahu a'lam bissawab. Oke, baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kita habiskan pertanyaan Ustaz, masih ada dua pertanyaan lagi Ustaz dari pendengar Radio Muslim dan juga Radio Gema Madinah. Ya, kita angkat kembali terlebih dahulu dari pendengar Radio Gema Madinah Ustaz. Ya Ustaz, ini pertanyaan seperti tadi Ustaz, karena sekarang tadi kan disebutkan batasan rambut panjang untuk pria Ustaz ya. Yeah. Nah, sekarang ini pertanyaannya terbalik Ustaz, kebalikannya. Yeah. Kita bacakan Ustaz. Bismillah. Ustaz, seberapa pendek batasan rambut bagi wanita? Apakah di atas bahu menyerupai laki-laki? Syukur atas jawabannya, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz, jawabannya, Ustaz. Mungkin bisa ditanyakan kepada Ustaz lainnya nanti, ya. Baiklah, kita angkat lagi pertanyaan ini terakhir, Ustaz, ya. Yeah. Dari pendengar Radio Muslim Jogja. Berikut ini ada pertanyaan. Bismillah. Ustaz, apakah berdosa apabila bermaksud bercanda melogatkan cara bicara wanita, Ustaz? Ini. Ya. Larangan untuk menyerupai wanita itu berlaku di setiap tempat, ya, baik itu serius maupun bercanda. Ya, sebagaimana kita dilarang menyerupai hewan, baik itu serius maupun bercanda. Kalau misalnya kita meniru-niru suara hewan, itu tidak boleh. Ya. Begitu juga dengan meniru suara wanita, meskipun bercanda atau meskipun dia sedang drama misalnya atau yang lain, sama-sama tidak boleh. Ya, berlaku untuk semua hal ya, tanpa kecuali. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih Ustaz atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya, dan juga kita telah selesaikan tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke meja redaksi di sore hari ini. Dan juga Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, demikian telah kita ikuti bersama di sore hari ini kajian remaja bersama Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala. Di sore hari ini membahas judul kajian Lelaki Seperti Wanita dan Wanita Seperti Lelaki. Nah, semoga bermanfaat yang kita simak bersama di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, dan insya Allah kita akan jumpa kembali di pekan depan Ustaz ya. Ya, baik. Demikian Sobat Muslim, kebersamaan kita di 1467 AM. Dan juga kami ucapkan terima kasih dari pendengar Radio Gema Madinah di Martapura, Kalimantan Selatan. Terima kasih juga sudah ikut bergabung menyimak program acara di sore hari ini. Baik Sobat Muslim, demikian saya Medi dari Studio Radio Muslim Jogja mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, dan kami mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap stay tune di 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari.